mengklaim harta orang lain yang muslim padahal bukan haknya. Lam yallaha wa huwa alaihi qurban. Maka ketika bertempat menurut nanti Allah akan ma'afkannya. Qala summa qara alaina Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam inna ladina yusrafuna di ahdillah wa imanin saman al-qariya ila ahdillah. Kemudian kata Ibn Mas'ud Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam membacakan kepada kami sebagai bentuk pembenaran sabar beliau dari Al-Quran. Kita keluar kemudian sesungguhnya orang-orang yang menjual janji Allah dan sumpahnya dengan harga yang murah sampai akhir ayat. Hanya bukan orang yang menjual yang menjual. Nah, dalam hal ini terdapat dalil bahwa sumpah kita dengan sengaja termasuk kabarnya tetap sah dengan dalil ada ancaman murka dan kemarahan dari Allah. Dosa yang itu disebutkan adalah kemurkaan atau kemarahan Allah, maka dosa itu termasuk salah setelah sarwani. Di antara contoh sumpah kita mengajak ialah yang biasa terjadi dengan memperangkat. Apalagi tidak ada tipu-tipu tulis, ya. Klaim tanah, tanah termasuk harta kotor. Karena yang punya tidak seperti apa-apa sehingga tidak menurut sertifikat, ya. Kemudian pasokannya juga masih tradisional pakai kayu. Wah, ini ada yang memang rakus harta mengklaim itu tanahnya dengan sumpah harta. Demi Allah, ini tanah saya. Sumpah harta mengklaim harta orang lain yang mungkin agar sebetulnya bukan haknya, maka ketika betul Allah nanti akan dimukai, akan dimarahi. Ini menunjukkan dosa. Nah, dalam ayat tadi ini juga terdapat ayat tentang menetapkan sifat ghadab bagi Allah Subhanahu wa Taala. Allah memiliki sifat marah di saat yang tepat, di saat larangannya dilanggar. Tentunya marahnya Allah tidak sama dengan marahnya makhluk. Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-samiul 'alim. Nah, kemarahan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis ini ketika membawakan ayat terdapat ayat bahwasanya mata ujung dia qalilun haqirun dalil. Harta dunia itu hanyalah sedikit rendah. Nah, sehingga dalam ayat tadi disebutkan tamanan qalil, menggunakan janji Allah, menggunakan sumpah dengan nama Allah. Nah, untuk memperoleh harta dunia yang harganya cuma sedikit sumpah. Menunjukkan harta dunia itu apa? Qalilun haqir dalil, murah rendah, tidak punya nilai yang tinggi, sehingga sebetulnya tidak perlu apa ini diperabotkan, sehingga tidak perlu juga pakai sumpah-sumpah besar untuk mendapatkannya atau menghalalkan cara dalam mendapatkan tersebut. Samping itu dalam hadis tadi menunjukkan bahwasanya Al-Quran dan Sunnah satu sama lain saling memperjelas maksud. tersebut. Ya, Quran dijelaskan oleh sunnah atau sunnah dijelaskan dengan Quran itu secara jenis biasa. Ya, karena aku adalah sunnah di bawah wahyu yang diberikan oleh Allah Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, walaupun singkatannya lebih tinggi Al-Quran, karena Al-Quran jalan salah luar, bukan sunnah jalan salah kasha, tetapi atas petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Qala rahimahullah wa Abi Umamah Iyad bin Sa'labah Al-Kharisi radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Umamah Iyad bin Sa'labah Al-Kharisi radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala. Bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala. Man istata'a haqqan lil muslim bi yamin faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa haram alaihi al-jannah. Nah, siapa yang merampas hak muslim lainnya dengan cara bersumpah, maka Allah wajibkan dia masuk neraka dan Allah haramkan surga atasnya. Faqala lahu rajul, ada seorang laki yang bertanya, wa in kana shay'an yasira ya Rasulullah, bagaimana kalau yang di rampas itu cuma sesuatu yang sedikit ya Rasulullah? Qala, beliau bersabda, wa in kana qadiban min haram, iya, sekalipun cuma apa ini secuil, nah, kayu yang sedikit, nah, Allah mengatakan di luar dan bagi manusia dalam hadis ini para penjelma Allah yang dilihat itu bukan nilai jaraknya, tapi yang dinilai ialah sumpah dustanya. Kapanpun orang itu bersumpah dengan sumpah yang dusta, sekalipun untuk mendapatkan barang yang harganya murah, itu dosanya tetap sah di sisi Allah Taala. Selain selilit atau selilit untuk cari makanan yang nempel di lalat kaki, namanya selilit, ya, ya. Itu kan gak ada harganya ini, murah, ya. Ada yang jualan satu biji tok, ya, baru ada harganya kalau satu tak begitu, ya, satu tok. Dia mengklaim itu miliknya, padahal miliknya orang lain, dan dia tahu hanya dia sumpah dengan sengaja. Ya akhi, wallah ini ternyata saya ini, demi Allah. Maka tetap diancam dengan neraka dan sarangkan masuk ke neraka langsung. Dia dihadapkan dengan hukum Allah dan apalagi yang banyak jumlahnya, yang banyak jumlahnya saja harusnya tidak usah diperebutkan karena nilainya rendah di sisi Allah SWT. Apalagi yang benar-benar rendah, baik di sisi Allah SWT maupun di sisi apa yang manusia, semacam selilit tadi itu. Kalau dalam hal ini ialah qadim min aram barakatuh. وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وحقوق الوالدين وقتل النفس واليمين والعمر رواه البخاري. Dari Abu Bakar bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau bersabda, termasuk beserta ialah syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh orang lain yang berdosa, dan yamin khumus, sumpah palsu, sumpah dosa. Awal Bukhari, penting riwayat dari Imam Bukhari. Wafir riwayat ini, dalam satu riwayat yang lain, anta afiyah ja'ilan Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam maqam. Bahwa sebenarnya ada seorang al-Badwi datang menemui Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sambil berkata, ya Rasulullah, bangsa dari ya Rasulullah, apa saja contohnya dosa besar itu? Qala anistaghfiru billah. Rasulullah bersabda, berbakti kepada Allah. Qala thumma maa? Kemudian apa lagi? Qala al-yaminul ghamur. Beliau menjawab, sumpah palsu. Qultu, wa ma al-yaminul ghamur? Aku bertanya oleh Rasulullah, apa itu yaminul ghamur? Qala alladhi yaqtasi'u malan li muslim, yakni yaminin huwa fi nafsihi. Rasulullah bersabda, yakni orang yang merampas harta muslim lainnya, maksudnya dengan menggunakan sumpah, dan dia dusta dalam sumpah, bukan hartanya, tapi sengaja dia ingin mendapatkan harta itu, sehingga dia sengaja bersumpah dusta supaya menang dalam perebutan harta itu. Ini namanya apa yang menurut ya, termasuk pada qala Imam An-Nawawi rahimahullah, babu nasbi man khalafa ala yaminin fa'a ghayra khayra minha ayat ala dhalika al-mahdud alayhi thumma yuqaddimu al-yamin. Bab disunahkan bagi orang yang bersumpah dengan menggunakan yamin, karena siapa yang bersumpah untuk sesuatu yang tertentu, kemudian dia melihat ada perkara lain yang lebih baik daripada yang bersumpahkan tadi, hendaklah dia melakukan yang lebih baik itu. Kemudian membayar kafarat sumpah. Jadi kalau dia bersumpah untuk melakukan sesuatu yang baik, sebelum dilaksanakan, ternyata ada yang lebih baik daripada perbuatan yang dimasukkan dalam sumpahnya, maka disunahkan dia melaksanakan yang lebih baik dan membatalkan sumpahnya. Kemudian dia membayar kafarat sumpah. Atas Rahman ibn Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Atas Rahman ibn Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bersabda kepada saya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa idha halakta ala yamini fa'aita ghayraha khairan minha fa'til ladhi wa khair wa qafir an yamini mutafakun. Jika engkau bersumpah untuk melakukan sesuatu, lalu kau melihat sesuatu yang lain ada yang lebih baik daripada yang kau sumpahkan, maka laksanakan yang lebih baik itu dan batalkan sumpah dengan membayar kafarat mutafakun. Ini sebagai dari Bukhari dan Muslim. Nah, ini contohnya ya, sesuai dengan kondisi masyarakat ya. Mungkin yang lebih baik itu lebih bermanfaat untuk dirinya dan orang lain ya. Nah, silakan dia bersumpah, demi Allah, saya akan memberikan uang 50 rupiah untuk teman di bulan. Nah, di bulan ini orangnya agak mampu. Setelah itu datang belum dikasihkan kesimpulan itu, ya. Datang orang lain, temannya juga, yang benar-benar tidak mampu, membutuhkan bantuan. Ini kalau dari sisi maslahat, uang 50 ribu tadi itu lebih bermanfaat dikasihkan siapa? Yang miskin, yang tidak punya kan, dia lebih membutuhkan. Sementara temannya tadi, dia sudah cukup sebetulnya. Ya, nah, maka dibatalkan. Tapi belum dikasihkan, ya, sudah selesai. Sudah pelaksanaan sumpah dibatalkan, dikasihkan dalam teman kita yang ngapain? Tidak punya. Kemudian kita membatalkan sumpah dan membayar kafarat sumpah. Apa itu kafarat sumpah? Nah, yakni memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang biasa dimakan oleh kita dan keluarga kita. Ya. Nah, atau memberi pakaian 10 orang fakir miskin dengan pakaian yang biasa kita pakai, ini standar dari pakaian kita sama keluarga kita, ya. Nah, baik pakaian yang baru maupun pakaian bekas, enggak apa-apa, ya. Nah, atau memerdekakan seorang budak mukmin. Nah, kalau itu semuanya tidak mampu, baru puasa 3 hari, ya, bukan atau puasa 3 hari saja, kasih makan, pakaian, terus membagikan budak itu, silakan Anda pilih mana yang paling bisa. Kalau ada yang bisa, ya sudah laksanakan. Kalau enggak bisa tiga-tiganya, baru puasa 3 hari. Dan, nah, itu namanya apa-apa yang sumpah. Ya. Bukan berarti atau puasa 3 hari. Kalau atau puasa 3 hari, rame-rame pilih puasa 3 hari. Yang telah puasa bulan pun sudah telah pasti cuma 3 hari. Jadi makan, pakaian, membayangkan budak, ini boleh, ini salah satunya mana yang paling gampang, ya. Kalau salah satunya bisa, maka boleh puasa. Tapi kalau tiga-tiganya sudah tidak ada yang bisa dilakukan, berpuasa 3 hari itu kafarat sumpah. Nah, wa nabiyyi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam qala man khalafa ala yamini wa ra'a ghayra khayra minha falyukaffir an yamini wa yaf'al ladhi huwa khayr wa muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, siapa yang bersumpah melakukan sesuatu kemudian dia melihat yang lain lebih baik dari yang disumpahkannya, maka hendaklah dia membatalkan sumpah dengan membayar kafarat dan melaksanakan yang lebih baik. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ini hukumnya cuma sunnah saja. Kalau misalkan melihat kafarat sumpah semacam itu, pertimbangan yang lain, tidak usah selain sumpah, sumpahnya tidak terasa juga tidak apa-apa, sumpah baik. Ya, tapi pahalanya sedikit. Ya, nah. Nah, kalau kan setelah itu sumpah ngasih uang temennya, yuk pakai bayar kafarat sumpah, mesti sudah dilaksanakan apa ini? Sumpahnya. Hukumnya cuma sunnah saja. Wa Nabi Musa radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inni wallahi in syaa Allah la ahlimu ala yaminin thumma ara khayra minha illa kafaratu an yamini wa ataitu ladhi wa khayr kafaratu. Dan Abu Musa radhiyallahu ta'ala bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh demi Allah, insyaallah, tidaklah aku bersumpah melakukan sesuatu kemudian aku melihat yang lebih baik, kecuali pasti aku batalkan sumpahku dan aku membayar kafarat atas sumpahku dan aku mendatangi yang lebih baik. Ya, dibakar dari mulut orang musyrik. Wan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li ayyi rajja ahadukum bi yaminihi fi ahli. Asim. Nah. Asam. Nah, asam la ilallahi ta'ala min ayyid ya qaffa tarjati faradallahu alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang telah menaruh mempertahankan rupanya yang terkait dengan keluarganya itu lebih banyak dosanya di sisi Allah daripada dia membayar zakat rupa yang diwajib terhadapnya dengan membatalkan sholat. Ini jika yang disepakat itu sesuatu yang baik, kurang baik ya. Nah, maka kalau dia tetap berkata-katanya, ini lebih banyak menimbulkan dosa. Nah, bahwa itu seandainya dia tidak membatalkan ya. Baik, sini berarti membatalkan sumpah lebih baik daripada terus-menerus dalam sumpahnya. Jika membatalkan sumpah, ada kemaslahatan yang lebih baik. Kalau ternyata mempertahankan sumpah bisa memberi mudharat kepada dia dan keluarganya daripada membatalkannya, mempertahankan sumpah lebih memberi mudharat kepada dia dan keluarganya daripada membatalkannya, maka nah, para ulama saya menyatakan dia harus membatalkan sumpah, karena kalau membiarkan akan masuk dalam perbuatan haram. Dan itu bukan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.